Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Khusus untuk kampung halaman saya, Sangtorayan, Manasu Moraka. Dan ke Sumatera Utara, Horas. Kita ke Maluku, Hotu. Kembali ke Sumatera, Ahoy. Dan di tempat saya saat ini, yaitu Bogor, Tanah Pasundan, Sampurasun. Dan supaya waktu kita cukup untuk bisa membaca yang lain, menyampaikan yang lain, kita rangkum seluruh salam masyarakat adat dengan salam Nusantara. Hidup masyarakat adat! Masyarakat adat bangkit bersatu, berdaulat, mandiri, dan bermartabat. Yang saya hormati, Ketua dan Anggota Dewan Aman Nasional dari 7 region, seluruh pengurus wilayah, pengurus daerah, organisasi sayap, badan otonom, dan lembaga ekonomi aman yang saya banggakan, seluruh anggota aman komunitas masyarakat adat 2371 di penjuru Nusantara yang saya muliakan, serta para sahabat dan pendukung masyarakat adat yang sampai detik ini masih setia berjuang bersama kami. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan hormat kepada alam semesta, para leluhur masyarakat adat, dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Pencipta alam semesta, untuk kesempatan dan kebahagiaan kita pada hari yang bersejarah ini. Hari ini, seluruh dunia sedang merayakan yang disebut dengan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia, di tengah-tengah terpaan badai COVID-19. Izinkan saya mengajak kita semua untuk mengirimkan doa dan semangat kepada seluruh umat manusia, masyarakat adat maupun bukan. Doa khusus bagi para pahlawan kita, para tenaga medis yang dengan tulus berada di garis depan di tengah-tengah situasi ini. Meski kita tahu betul banyak di antara mereka yang bekerja penuh keterbatasan. Secara khusus hari ini saya ingin menyerukan semangat dan doa kepada seluruh pasukan unit tanggap darurat amankan COVID-19 yang saat ini sudah dan tetap bekerja keras memastikan masyarakat adat tetap diberi kesehatan dan kekuatan untuk terus bertahan menghadapi pandemi yang terjadi saat ini. Kaum laki-laki, perempuan adat, generasi muda yang menjadi penggerak amankan COVID-19. Hotu buat mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya hormati, hampir 8 dekade saat ini, di seluruh dunia, kita sudah menyerukan perjuangan hak hak masyarakat adat di tingkat internasional. Dan aman ikut dalam 2 dekade terakhir. Kita di Nusantara ini sebenarnya bersyukur karena kita menikmati perjuangan organisasi-organisasi dan para pemimpin masyarakat adat yang jauh sebelum aman berdiri telah meletakkan fondasi dan mengukir tonggak-tonggak sejarah perjuangan di dunia. Itulah yang salah satu yang hari ini kita peringati, yaitu Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia yang ditetapkan tahun 1994 jauh sebelum aman berdiri. Nah, tema perayaan kita kali ini yang ditetapkan PBB adalah Masyarakat Adat dan COVID-19. Di tingkat nasional, kita menetapkan tema tentang COVID-19 dan resiliensi masyarakat adat. Karena ini adalah cerminan dari situasi yang dihadapi oleh masyarakat adat saat ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudaraku yang saya muliakan, COVID-19 menegaskan bahwa apa yang selama ini kita perjuangkan adalah benar dan baik. Pandemi memberikan berbagai jawaban sekaligus petunjuk arah ke masa depan yang lebih baik. Sebuah kehidupan baru di mana kita hidup sambil terus menjaga bumi dan adil dengan sesama manusia. Beberapa jawaban dari yang diberikan oleh pandemi, apa saja? Yang pertama, bahwa masyarakat adat yang bertahan di tengah krisis yang sedang berlangsung ini adalah mereka yang masih menjaga keutuhan wilayah adat dan setia menjalankan praktek luhur nenek moyang kita. Musyawarah adat gotong royong, rasa senasib sepenanggungan, dan memanfaatkan kekayaan titipan leluhur secara bijaksana. Itulah mereka yang bertahan dan mampu memulihkan diri dengan cepat. Resiliensi. Masyarakat adat beserta wilayah adatnya yang masih bertahan menjadi sentral produksi dan lumbung pangan. Terbukti mampu menyelamatkan warga masyarakat adat sendiri, menyelamatkan tetangga sesama kelompok masyarakat adat lain, dan bahkan menyelamatkan bangsa Indonesia dan negara ini dari ancaman krisis pangan. Masyarakat adat tidak hanya memiliki kemampuan untuk memenuhi pangan sendiri, tapi kita juga mampu berbagi dengan komunitas lain, bahkan sampai ke kota-kota. Kita telah mematuhi maklumat Tanjung Gusta bahwa kemandirian masyarakat adat tercapai jika kita hidup sejahtera, berbahagia, dan mengelola secara bijaksana dan berkelanjutan seluruh kekayaan titipan leluhur, baik kekayaan material yang berada di bawah, di atas permukaan tanah, di dalam wilayah adat kita masing-masing, maupun kekayaan imaterial berupa spiritualitas, pengetahuan, seni tradisi, kesusastraan, ritual-ritual, dan kearifan adat kita. Bahwa ekonomi masyarakat adat mandiri, jika sungai, laut, hutan, tanah, leluhur kita menyediakan kebutuhan hidup yang berkecukupan bagi kita. Pangan cukup, energi pun cukup. Ekonomi kita mandiri, jika kreativitas dan inovasi dalam budaya kita membahagiakan diri kita sendiri dan orang lain di sekitar kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudaraku yang saya kasihi, jawaban kedua adalah bahwa masyarakat adat yang tanahnya sudah dirampas oleh perusahaan dan pemerintah, yang menjadi buruh dan dipaksa menjadi petani kelapa sawit, tidak memiliki daya tahan menghadapi krisis pangan akibat pandemi yang berkelanjutan. Masyarakat adat yang sudah tidak berdaulat atas wilayah adatnya bernasib sama dengan yang hidup di perkotaan, yang merupakan kota-kota saat ini merupakan tempat yang paling tidak aman di dunia ini. Nah, hal ini membawa kita menemukan jawaban ketiga. Jawaban ketiga adalah bahwa selama masa pandemi ini, kita telah membuktikan rasa senasib sepenanggungan antara masyarakat adat. Antara masyarakat adat dengan masyarakat adat, antara masyarakat adat dengan masyarakat sipil lainnya, dengan petani, nelayan, dan buruh. Dan inilah yang membuat kita mampu bertahan. Nah, izinkan saya menyampaikan salam kepada Sekjen KPA dan rasa hormat karena telah memimpin Lumbung Agraria, dan juga kepada seluruh serikat tani di Jawa, anggota KPA yang telah mengirimkan pangan berupa beras, sayuran kepada saudara-saudara kita yang berada di kota dan meringankan beban mereka yang sedang dilanda kesulitan pangan di tengah pandemi. Izinkan saya menyuruhkan kepada saudara-saudaraku kaum petani, buruh, nelayan, dan kaum miskin kota untuk menggunakan momentum ini. Kita perkuat gotong royong, kita semua bergerak bersama memutuskan lingkaran setan ekonomi kapitalistik dan neoliberal yang selama ini telah menindas kita. Kita menemukan jawaban ketiga dari pandemi ini. Jawaban keempat adalah, dan ini penting buat kita semua, bahwa hari ini kita sedang menyaksikan sebuah sejarah baru, di mana kapitalisme sedang mengalami krisis yang sangat besar. Paradigma pembangunan yang mengandalkan ekonomi politik neoliberalisme yang selama ini dipraktekkan oleh rejim kapitalis telah gagal total. Gagal membangun kesejahteraan bagi kita semua. Pabrik-pabrik ditutup, industri skala besar terancam bangkrut, PHK massal terjadi di mana-mana. Biaya hidup warga di perkotaan semakin meningkat. Tingkat pengangguran di dunia dan di Indonesia terus meningkat pesat. Sekali lagi, ini membuktikan bahwa rejim kapitalisme gagal total. Ketika krisis global terjadi, tidak ada solidaritas dari pengusaha kaya yang selama puluhan tahun diistimewakan dan dimanjakan oleh pemerintah. Tidak ada juga mitigasi yang kuat dan langkah-langkah konkret dari pemerintah, termasuk untuk mencegah PHK massal dan mengatasi dampak lanjutan pandemi. Propaganda pembangunan yang selalu kita dengar bahwa perusahaan menciptakan lapangan kerja, menjamin kehidupan, terbukti itu hanyalah isapan jempol semata. Di mana-mana, di wilayah adat maupun di kota-kota, keberadaan mereka terbukti menciptakan kemiskinan dan justru memperlebar kesenjangan dan ketimpangan ekonomi. COVID-19 memukul sangat keras negara-negara dengan ketimpangan ekonomi yang tinggi, termasuk Indonesia. Nah, kita juga tidak boleh menutup mata bahwa di tengah-tengah krisis pandemi ini, berbagai bencana iklim sudah dan terus berlangsung melanda dunia dan tanah air kita. Musim kemarau yang lebih panjang dari biasanya, kemudian banjir besar terjadi di mana-mana, longsor terjadi di mana-mana, membuat kita semakin terancam. Kita tidak boleh mengingkari bahwa ini semua karena salah urus oleh pemerintah yang secara serampangan memberikan izin-izin eksploitasi kepada perusahaan-perusahaan rakus. Di wilayah-wilayah adat secara khusus, ini tidak lepas dari korupsi dan tanpa persetujuan masyarakat adat. Bapak dan ibu-ibu, ya, saudaraku semua, sekarang kita membuka mata untuk membaca petunjuk yang disampaikan oleh krisis yang terjadi pada saat ini. Petunjuknya adalah bahwa kita harus segera memulai sebuah tatanan kehidupan baru yang berkelanjutan dan berkeadilan. Kita tidak ingin lagi mendengar seruan bahwa bumi ini cukup untuk semua orang, tetapi tidak cukup untuk satu orang yang rakus. Saatnya kita menciptakan kehidupan baru di mana bumi bahkan lebih dari cukup untuk menjamin kehidupan umat manusia yang ada saat ini maupun generasi-generasi yang akan datang di masa depan. COVID-19 menunjukkan jalan bahwa kita harus merubah paradigma pembangunan. Tatanan ekonomi kerakyatan yang berlandasan gotong royong, keadilan, dan menjamin keberlanjutan kehidupan adalah modal utama di masa depan. Kita semua harus memperkuat sistem ekonomi lokal. Sebuah sistem ekonomi global yang adil dan merata hanya ada ketika dibentuk oleh jutaan sistem-sistem ekonomi lokal berskala lokal yang kokoh. Kita harus juga menciptakan mekanisme bagaimana masyarakat adat dan masyarakat di pedesaan serta masyarakat bersama dengan masyarakat di urban dapat saling mendukung. Karena kita semua bersaudara dan kita hanya punya satu bumi bersama. Kita adalah keluarga besar. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, khusus bagi kita masyarakat adat, semangat gotong royong dan solidaritas yang kita bangun bersama terbukti menjamin kedaulatan pangan di wilayah-wilayah adat. Namun demikian, masyarakat adat juga wajib menjamin ketersediaan pangan dan lingkungan yang baik bagi orang-orang sekitar kita, seperti yang dimandatkan oleh maklumat Tanjung Gusta. Untuk itu, kita juga perlu membuka diri dengan adanya introduksi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memperkuat pengetahuan dan teknologi yang kita warisi dari leluhur kita. Kita harus mampu membangun unit-unit produksi yang kokoh di komunitas masyarakat adat serta mengembangkan sistem pasar lokal yang adil yang akan menjadi jembatan bagi kita untuk berbagi dengan orang lain di sekitar kita. Hari ini kita patut sekali lagi memberikan penghargaan kepada 108 tim tanggap darurat amankan COVID-19, seluruh pengurus aman, seluruh organisasi saya, para pemuda dan perempuan adat yang selama ini sejak bulan Maret bekerja maksimal untuk memastikan resiliensi, daya pulih, daya lenting di masyarakat adat di tengah pandemi. Tapi ingat, bagi semua pekerjaan belum selesai. Ini bahkan kita baru memulai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya banggakan, wilayah adat yang rusak akibat pertambangan dan perkebunan sawit harus segera direhabilitasi untuk memastikan resiliensi masyarakat adat. Kita bertahan, kita tanami dengan tanaman-tanaman, kita harus merubah sistem pertanian kita secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, rehabilitasi wilayah adat harus dilakukan secara total dan tidak hanya sebatas menanam pohon saja, tetapi juga melakukan rehabilitasi fisik karena bekas-bekas sawit telah meninggalkan, menyisakan tanah-tanah yang sudah mati, yang sudah rusak. Pengelolaan sistem pertanian yang salah akan gagal. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, sampai hari ini hanya tinggal 8 hari kita merayakan 75 tahun Indonesia Merdeka. Undang-undang yang diamanatkan oleh konstitusi belum ada. Negara belum ada, belum hadir di tengah-tengah kita. Bagi masyarakat adat, banyak sekali masalah yang dialami sebagai akibat dari 75 tahun masa pengabaian hak-hak konstitusional masyarakat adat. Kita menjadi lebih miskin, terjadi gejolak di sana-sini, kriminalisasi, hilangnya bahasa kita. Kita mengalami krisis identitas yang terus menguat, meluas, dan kualitas lingkungan hidup memperburuk situasi masyarakat adat. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, maka mewujudkan tatanan kehidupan baru tidak akan pernah mudah. Kita masih harus terus menjaga dan mempertahankan wilayah adat kita dari serbuan perusahaan, sambil kita membangun solidaritas dengan saudara-saudara kita, kaum petani, nelayan, buruh, dan kaum miskin di perkotaan. Kita juga masih harus terus berjuang untuk mendesakkan pengesahan RUU masyarakat adat. Dan hari ini kita melihat ratusan komunitas, kelompok-kelompok di wilayah-wilayah adat sedang merayakan dan menyerukan ini. Untuk itu, kita harus terus mengobarkan semangat di hati kita masing-masing bahwa kita pasti akan mewujudkan suatu hari masyarakat adat dan bangsa Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat. Izinkan saya sekali lagi mengucapkan selamat merayakan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia, dan dalam rangka upaya keras kita untuk mewujudkan sebuah tatanan kehidupan baru yang berkeadilan dan berkelanjutan, saya ingin izinkan saya kepada saudara-saudara saya dari Minahasa menyerukan salam mereka. Iyayat Usanti, angkat pedangmu dan maju berperang. Hotu, salam Nusantara. Terima kasih, kuresumanga.